Gusti Allah, Anu Maha Kawasa, Anu Agung, Maha Welas, Turasi Sembahan, makhluk-makhluk sumembaka mantena, ulan irja bilika bendon akhir cilaka, nandang siksa di akhir karasana, mual bisa iwan iman nu pasti nulungan, mun di dunia hidup kurang sintaka, iwan amal anu bisanya angan numelaan, Gusti Allah. Makhluk-makhluk sumembaka mancana ulan nirja bilika bendon akhir cilaka nandang siksa di akhir karasana mawan bisa iwan iman nu pasti nulungan mun di dunia hirup kurang singtapa iwal amal anu bisanya angan nu melaan Gusti Allah yakin anu akbar anu nyiptakan alam saeusina alam dunya sakabe ya Gusti Allah, Anu Maha Kawasa, Anu Agung, Maha Welas, Turasi Sembahan, makhluk-makhluk sumembaka mantena, ulan nirja bilika bandon akhir cilaka, nandang siksa di akhir karasana, moal bisa iwan iman nu pasti nulungan, mun di dunya Gusti Allah, Anu Maha Kawasa, Anu Agung, Maha Welas, Turasi Sembahan, makhluk-makhluk sumembaka mancana, ulan nirja bilika bendon akhir cilaka, nandang siksa di akhir karasana, mawar bisa iwan iman nu pasti nulungan, mun di dunya. Hero Gusti Allah anu maha kawasa, anu agung maha welas, turasi sembahun makhluk-makhluk sumempak kamantena, ulan nirja pilih kabendon akhir cilaka, nandang siksa di akhir.